kasihku pengi abangu kau wijulana. Taring aku si setia abangu iwan kesedihan. Percuma pelin aku setia rupan pekau ngai sandingan. Baju pengantin ngai seluku bagi hiasan ku atas dirimu. Kau kayu muah, aku kayu kering. Selalu dia mungkin kita ngukmu sara. Saudaraku bebeweni, enti lupa dukung channel YouTube Aceh Musik Digital. Urum enti lupa subscribe, like, komen, dan share. Berijin.